إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله والحمد لله segala puji dan syukur yang senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada hamba-hambanya segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih sempat merasakan nikmat yang menjadi seorang muslim di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Allah kita yang akan kita mulai pada pagi hari ini insyaallah taala dan seterusnya selama 2 hari akan membahas satu permasalahan ibadah yang sangat penting yang merupakan salah satu dari rukun Islam yaitu manasik haji dan umrah di bawah bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sebagaimana amalan ibadah secara umum bahwa setiap muslim sebelum dia memulai untuk melaksanakan satu amalan merupakan kewajiban baginya untuk mempelajari ilmu syar'i yang berkenaan tentang amalan tersebut. Apakah pada saat dia bersuci ataukah ketika dia menegakkan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat atau menunaikan ibadah haji dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sebab seseorang yang ketika dia mengamalkan satu amalan dibangun di atas ilmu syar'i dan dibangun di atas sumber yang jelas, maka dia akan merasa senang dengan amalannya dan dia lebih mengarah kepada al-haq dan jauh dari penyimpangan. Berbeda keadaan seseorang yang apabila dia mengamalkan satu amalan dalam keadaan dia belum mengetahui ilmunya dan belum pernah mempelajarinya, sehingga orang yang seperti ini ketika dia mengamalkan amalan tersebut boleh jadi kesalahannya jauh lebih banyak daripada kebenaran dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, salah seorang khalifah yang masyhur, diriwayatkan dari beliau bahwa beliau mengatakan, "Man 'abada Allah بغير علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia merusak itu lebih banyak daripada memperbaiki. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk mempelajari setiap hukum-hukum dalam permasalahan sebelum kita memasuki amalan tersebut. Yang termasuk di antara ibadah yang mulia adalah manasikul haji wal umrah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang nanti akan kita sebutkan dan jelaskan hukumnya. Demikian pula keutamaan-keutamaan dan tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Dan para ulama mereka telah banyak menulis tentang permasalahan-permasalahan seputar haji dan umrah ini. Di antara mereka ada yang membahas secara rinci sehingga menyebutkan perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, dan di antara mereka ada pula yang menulisnya secara ringkas. Dan tentunya kesempatan kita berulang dalam dua hari ini dalam 6 pertemuan insyaallah taala, kita akan berusaha untuk membahas lebih rinci dari hukum-hukum yang berkenaan tentang manasikul haji dan umrah. Dan tentunya ini sangat bermanfaat khusus bagi kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji. Kemungkinan umum siapa saja dari seorang muslim merupakan satu hal yang utama bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum seputar manasik haji dan umrah. Mungkin di antara kaum muslimin sudah ada yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, namun bermanfaat bagi dia untuk mempelajarinya, untuk mengingat kembali apakah amalan-amalan yang pernah diamalkan pada saat dia menunaikan ibadah haji telah benar, telah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, atau mungkin terjadi kekeliruan sehingga mungkin saja dia punya keinginan untuk kembali menunaikan ibadah haji dan membenarkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan mungkin di antara kaum muslimin ada yang akan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, sehingga pada saat dia mempelajari manasikul haji wal umrah, maka tentu dia lebih bersiap-siap untuk menghadapi berbagai macam hal-hal yang akan dihadapi pada saat menunaikan ibadah ini. Dan dia telah memiliki ilmu yang jelas untuk membedakan mana yang disyariatkan dan mana pula yang disyariatkan yang harus dijauhi oleh seorang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Hal ini disebabkan karena apabila seorang menunaikan ibadah haji dan umrah, ketika dia berada di tempat-tempat masyair, maka dia akan melihat demikian banyak kaum muslimin dan demikian aneka ragamnya amalan-amalan mereka. Sehingga apabila seorang muslim tidak memiliki ilmu tentangnya, maka dia akan kebingungan. Dia dalam keadaan tidak mengetahui manakah di antara amalan tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana pula di antara amalan itu yang tidak sejalan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula bagi kaum muslimin yang belum diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka. Dan ilmu ini tentunya bermanfaat sehingga suatu saat mungkin ada yang ingin belajar kepadanya, maka dia mengajarkan kepadanya tata cara manasik yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin pada suatu saat ilmu ini pun akan bermanfaat baginya pada saat dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Baitullahil Haram menunaikan ibadah haji. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam daurah kali ini kita akan membahas hukum-hukum manasik dan umrah dari sebuah kitab. Kitab ini berjudul Tafsirun Nasik Bi Ahkam Al-Manasik Ala Dawi Al-Kitab Wa Sunnah Wal Ma'suri Anis Sahabah. Dan kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama besar di Al-Madinah Al-Nabawiyah, dan beliau sekarang masih hidup, dan beliau memiliki pelajaran di Masjid Nabawi setiap hari. Beliau adalah Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bikr Hafizahullahu Ta'ala. Dan sengaja kita memilih buku ini, meskipun mungkin kita tidak akan membaca secara menyeluruh yang disebabkan karena sempitnya waktu, namun kita akan mengambil poin-poin yang terpenting dan membaca yang memungkinkan untuk kita baca insyaAllah Ta'ala. Sebab kitab ini sangat bagus dalam hal tertib dan urutannya, sehingga memudahkan bagi kita insyaAllah Ta'ala untuk mengklasifikasi apa yang menjadi amalan-amalan kita pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan di samping itu pula, beliau ketika menulis buku ini, beliau selalu menyertai dalil-dalil dari ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang menguatkan apa yang beliau sebutkan dan apa yang menjadi pilihan beliau dalam mengamalkan manasik haji dan umrah. Meskipun di sana ada kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama yang mulia, seperti Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah Ta'ala, beliau juga mengarang satu kitab tentang manasik haji dan umrah yang ringkas dengan judul At-Tahqiq wal-Idhah fi Masailil Haji wal-Umrah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menulis tentang manasik haji dan umrah. Dan masih banyak lagi kitab yang lainnya. Dan khusus kitab ini, Tafsirun Nasik, ini kitab yang dibagikan secara cuma-cuma di Arab Saudi. Biasanya ada tempat-tempat tertentu yang terkhusus pada saat musim-musim haji seperti sekarang ini. Biasanya pemerintah Arab Saudi membagikan secara cuma-cuma kitab ini, Tafsirun Nasik. Oleh karena itu, sewaktu-waktu kita diberi kemudahan untuk membagikannya, mungkin kita bisa mengulang-ulanginya, atau bagi yang belum mengetahui bahasa Arab, mungkin satu saat dia akan mendapatkan terjemahan sebelum mengerti apakah buku ini sudah diterjemahkan, atau mencocokkannya dengan kitab-kitab yang lainnya agar kemudian semakin bertambah jelas dan semakin bertambah ilmunya. Dan ketika dia mengamalkan manasik haji dan umrah dalam keadaan dia tenang bahwa dia mengamalkan itu semua sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kita memasuki pembahasan yang pertama dari yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau ini. Kata beliau Hafizahullah Ta'ala, adabun wa akhlaqun yakunu alaiha an-nasiku fi hajjihi wa umratihi. Adab-adab dan akhlak yang sepantasnya dimiliki oleh seorang yang hendak menunaikan ibadah manasik haji dan umrah selama dalam amalan haji dan umrahnya tersebut. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa adab yang penting agar kemudian seorang muslim yang menunaikan ibadah haji berhias dengan amalan-amalan tersebut. Karena ini merupakan hal yang boleh kita mengatakan wajib bagi seorang muslim untuk memilikinya, untuk berakhlak dengannya, berhias dengannya, terkhusus dalam perjalanan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan safar di mana akan tersingkap apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan seseorang yang tidak diketahui kecuali pada saat dia melakukan perjalanan safar dengan para sahabatnya. Karena itu para ulama disebutkan safar itu safar disebabkan karena dia yakshif. Safar itu artinya yakshif, menyingkap hal-hal yang tersembunyi yang ada pada seseorang. Sehingga orang yang buruk akhlaknya akan terlihat. Orang yang baik akhlaknya pun akan terlihat. Kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tersembunyi akan nampak pada saat seseorang menunaikan ibadah haji dan umrah yang itu merupakan salah satu di antara bentuk safar ma'atam. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, karena itu sebelum seseorang melakukan perjalanan safar untuk ibadah ini, maka hanya dia memisahkan untuk berhias dengan adab-adab dan akhlak yang mulia. Yang pertama, ahammu ma yajibu ayyakuna alaihi nasiku fi hajjihi wa umratihi ayyukhlifa amalahu lillah. Yang terpenting dan merupakan perkara yang wajib dan yang paling wajib yang harus dimiliki oleh seorang yang menunaikan ibadah haji dan umrah agar mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, murni hanya untuk Allah. Wa ayyaslama minar riya'i was sum'ah, dan dia berusaha untuk menghindarkan diri dari penyakit riya dan penyakit sum'ah. Yang dimaksud penyakit riya yaitu satu amalan yang diamalkan oleh seseorang untuk diperlihatkan kepada orang lain. Sum'ah demikian pula. Sum'ah bagian dari riya. Hanya saja perbedaan antara riya dan as-sum'ah, riya hubungannya dengan perbuatan. As-sum'ah hubungannya dengan ucapan. Riya hubungannya dengan perbuatan. Seseorang mengerjakan sholat untuk diperlihatkan oleh orang lain dan mengatakan bahwa sholatnya bagus, bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah dan yang semisalnya. Ini riya. Sum'ah hubungannya dengan ucapan, perkataan. Seperti seseorang yang membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran untuk menampakkan kepada orang lain bahwa masya Allah bacaan Qur'annya bagus. Masya Allah si fulan pandai membaca Al-Quran. Atau mengajarkan ilmu kepada manusia dengan tujuan agar kemudian dia dianggap sebagai seorang alim atau seorang yang memiliki ilmu yang banyak dan yang semisalnya. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk riya dan sum'ah yang bertentangan dengan ikhlas. Yang bertentangan dengan ikhlas. Liyadhara bil ajri wa thawabi fi hajjihi wa umratihi. Agar kemudian dia mendapatkan pahala dari haji dan umrah yang diamalkan. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'an asy-syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi tarakuhu wa syirka." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu dalam hal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan aku dengan yang lain dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan amalan itu beserta dengan kesyirikannya." Ini Allah tidak menerima kesyirikannya. Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Amalan yang dicampur dengan riya, amalan yang dicampur dengan as-sum'ah, maka ini tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sunan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, meskipun dalam riwayat ini terdapat kelemahan, namun Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menguatkan dengan jalur-jalur yang lainnya, dan beliau sebutkan dalam silsilah ada hadis sahihah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau memulai menunaikan ibadah haji, maka beliau mengatakan, Allahumma hajjan la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajjan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku menunaikan ibadah haji yang tidak ada riya' dan tidak ada sum'ah padanya. Tidak ada riya' dan tidak ada sum'ah padanya. Agar kemudian seseorang ketika mengamalkannya, maka dia senantiasa mengamalkan dengan ikhlas murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, dari berbagai amalan-amalan atau berbagai niat-niat yang dapat merusak keikhlasan seseorang. Seperti keinginan seseorang untuk dikatakan oleh orang lain bahwa si fulan sudah bisa dipanggil sebagai Pak Haji, dan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji agar kemudian dia mendapatkan titel H di depan namanya, Haji Fulan, Haji Fulan, sehingga dia berbangga dengan itu, dia berbangga dengan itu hanya untuk mendapatkan titel, hanya untuk mendapatkan penghargaan dari manusia yang lainnya. Hati-hati dari penyakit ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dapat membatalkan amalan seseorang. Jauh-jauh dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan anak keluarganya, bahkan dia mengeluarkan harta yang demikian banyak, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Sangat merugi hamba yang seperti ini keadaannya. Maka hendaknya kita mengikhlaskan niat kita. Tujuan kita bukan untuk mendapatkan penghargaan. Tujuan kita menunaikan ibadah haji dan umrah bukanlah untuk mendapatkan titel dari nama tersebut. Demikian pula ma'asyiral rahimakumullah, terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji dan umrah tanpa terasa mereka terjatuh ke penyakit ini, penyakit riya dan penyakit sum'ah wa riyadu billah. Seperti keadaan sebagian mereka yang menunaikan ibadah haji. Ada di antara sebagian mereka yang punya kebiasaan, di saat mereka menunaikan ibadah haji, termasuk di antara tujuan mereka adalah mengabadikan dengan foto. Sampai di satu tempat, foto-foto lagi, yang ini motret keluarganya, kemudian bergantian, dan seterusnya. Hampir di setiap masyar, di setiap tempat, dari tempat-tempat manasik haji, ada orang-orang yang seperti ini. Dia menghabiskan waktunya untuk potret, untuk memotong antara satu dengan yang lainnya. Allahumma musta'an. Bahkan dalam keadaan kaum muslimin di Arafah, yang itu merupakan ibadah yang paling agung manasik haji, masih bisa mendapatkan orang-orang yang menghabiskan waktunya hanya sekedar potret sana, potret sini, foto sana, foto sini. Nah, dan bahkan ada di antara mereka yang ketika dia akan di, dia sudah mengambil gaya, gayanya sambil mengangkat tangan, mengangkat tangan, sehingga ketika dia difoto dengan tangan dia mengangkat tangannya, selesai dia difoto dia turunkan tangannya. Mengangkat tangan ini untuk apa? Mengangkat tangan ini apakah karena Allah subhanahu wa ta'ala? Mengangkat tangan, menghadap ke kiblat itu merupakan doa. Dan doa itu merupakan ibadah. Doa'u huwal ibadah. Ketika dia mengangkat tangannya, maka dia akan difoto. Selesai dia difoto, dia tidak mengangkat tangan lagi. Berarti apa? Tujuannya mengangkat tangan apa? Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyur ikhwa rahimahumullah, dikhawatirkan akan mengurangi, wa'iyadubillah, dikhawatirkan sampai membatalkan amalan haji seorang, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan yang didapatkan adalah seujian. Wallahul musta'an. Kemudian yang kedua, ayyajidah al-hajufi ma'rifati أركان الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة. Hendaknya seorang yang menunaikan ibadah haji bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum-hukum haji dan umrah, agar kemudian dia menunaikannya di atas ilmu yang jelas. Fayaqtani mansakan fi dhalik, sehingga dia menjadikan itu sebagai cara amalan ibadah hajinya, demikian pula amalan umrahnya. Dan sebagainya disebutkan bahwa para ulama yang banyak menulis tentang permasalahan haji dan umrah, dan di antara kitab-kitab tersebut sudah ada yang diterjemahkan, seperti karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, Al-Tahqiq wal Idhah, itu sudah diterjemahkan. Bahkan ada terjemahan yang diterjemahkan secara gratis oleh pemerintah Arab Saudi dengan berbahasa Indonesia. Sehingga ketika kita ma'asyiral rahimakumullah belajar terlebih dahulu sebelum kita mendatangi manasik haji atau mendatangi masyair dalam keadaan kita telah jelas, dan kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini penting bagi setiap muslim dalam setiap amalan ibadahnya, terkhusus amalan ibadah haji. Sebenarnya seorang muslim benar-benar memahami dengan teliti, sehingga dia betul-betul mengetahui mana yang diwajibkan, mana yang menjadi rukun haji dan umrah, mana yang hukumnya mustahab sunnah, dan mana yang hukumnya tidak diperbolehkan untuk disentuh oleh seorang dalam keadaan berihram, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ayyahrifa fi safarihi lil haji ala suhbatil akhyar alladziina yastafidu minhum 'ilman wa adaban. Hendaknya dia berusaha dalam perjalanan safarnya untuk menunaikan ibadah haji mencari teman-teman pilihan, mencari teman-teman safar yang baik, sehingga dia bisa mendapatkan dari mereka ilmu, demikian pula adab. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisi as-salih was-su'i kahamil al-miski wa nafiq al-kir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti penjual parfum. Teman duduk yang baik, dan bukan yang dimaksud di sini bahwa setiap orang yang menjual parfum itu baik. Namun di sini perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa permisalan teman duduk yang baik seperti penjual parfum, bukan seperti penjual parfum. Wana fiqil kir, seperti tukang besi, tukang besi. Fahamilul miski imma ayyuhriyaka wa imma antabta'a minhu. Maka penjual parfum ini ada kalanya ayyuhriyaka, dia memberikan hadiah kepadamu. Apakah dia memberi hadiah satu botol misalnya, ataukah dia memberikan sebagian, diberikan kepadamu. Ini penjual parfum. Biasanya kalau kita memberikan penjual parfum karena dia ingin mempromosikan barangnya, dia akan memilihkan parfum yang harum. Nah, coba. Sekedar mencoba, dia sudah mendapatkan faedahnya, manfaatnya. Badannya menjadi harum. Nah, wa imma an tabta'a minhu, atau ada kalanya kamu membeli parfum itu darinya. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang teman duduk yang baik, bahwa kamu pasti akan mendapatkan manfaat, kamu pasti akan mendapatkan faedah jika duduk bersama dengan orang yang saleh. Kamu akan mendapatkan faedah ilmu. Ketika kamu salah, maka ada yang menasihati kamu. Ketika kamu bersamanya, maka kamu akan mendapatkan manfaat apa saja. Apakah tercukup dari hal-hal yang mungkar, ataukah engkau akan mendapatkan hal yang bermanfaat darinya. Adapun yang kedua, wa imma an tasqa'a minhu, jika kamu membeli darinya, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, kalau dia tidak memberikan kepadamu, atau kamu tidak membeli parfum itu darinya, namun tetap saja kamu mendapatkan manfaat di mana kamu mencium bau yang harum darinya, itu sudah cukup. Itu manfaat juga. Adapun yang kedua, teman duduk yang buruk, wana syukur kir, ibaratnya seperti tukang besi, tukang las, imma ayyuh rifatiyabak, kalau kamu mendekatinya, maka dia akan membakar pakaianmu. Wa imma antajidarihan khawisa, dan sekalanya engkau mencium bau yang tidak siap, bau yang busuk dari orang tersebut. Artinya kamu tidak akan mendapatkan faedah sama sekali. Nah, ini penting, apalagi dalam perjalanan safar yang panjang. Jika dalam perjalanan safar ini berhari-hari, mulai dari rumah kita melakukan perjalanan, kemudian sampai di tempat di Madinah atau di Makkah, kita akan terus bersama. Maka pentingnya kita untuk memilih teman yang baik. Dan teman yang terbaik adalah teman yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki pemikiran yang baik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengajarkan kepada kita kebaikan, yang mengajarkan kepada kita tata cara manasik haji yang benar, yang sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya apabila seorang mengambil teman yang kurang baik, teman yang buruk, sehingga dalam perjalanan yang terjadi hanyalah pertengkaran. Apabila seorang mencari teman-teman yang buruk, sehingga dalam perjalanan boleh jadi kalau temannya itu buruk dalam hal keyakinan, dia akan digiring dengan keyakinannya. Dia akan digiring dengan keyakinan temannya tersebut. Jangan sampai temannya itu dari kalangan ahlul bid'ah yang menyuruh dari bid'ah, maka selama perjalanan dia berusaha untuk mengajaknya kepada keburukan. Dia pulang dari ibadah haji dan umrah, dia pun telah berubah dan menjadi orang yang buruk waliyadzubillah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung siapa teman baiknya. Maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Dan sebagian para ulama juga mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Teman itu akan menarik. Akan menarik siapa yang menjadi teman duduknya. Akan memberikan pengaruh. Sedikit banyak pasti akan memberikan pengaruh. Nah, dan sebagian para ulama ussalaf juga mengatakan min fiqhir rajul ma'kaluhu wa mashrabuhu wa manshahu, termasuk di antara fikih seseorang di mana dia mencari teman orang yang baik, teman minum yang baik, demikian pula teman berjalan yang baik. Kemudian adab yang keempat, ayyakuna ma'ahu fi safarihi ma yahtaju ilaihi minal mal hatta la yahtaja ila ma indanna. Hendaknya selama dalam perjalanan dia telah mempersiapkan apa yang dia butuhkan dari harta. Dari harta, perbekalan. Sehingga dia tidak butuh dari apa yang ada di tangan manusia. Tidak perlu lagi dia meminta-minta. Tidak perlu lagi dia mengemis dengan adik-adik tangan manusia. Dia sudah punya persiapan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang memberikan ibadah haji, dia bukan hanya sekedar memiliki harta untuk naik haji, akan tetapi juga hendaknya dia sudah mempersiapkan bekal selama dalam perjalanan dari berangkat sampai dia kembali. Dia sudah memperhitungkan bahwa bekal yang demikian ini mencukupi selama dalam perjalanannya. Ini penting agar kemudian dia tidak meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain, dia sendiri. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa tazawwadu dan berbekallah kalian. Bekal di sini sifatnya umum. Bekal dalam hal perbekalan secara fisik, perbekalan secara materi. Demikian pula yang terpenting adalah perbekalan iman. Dan ini merupakan perbekalan yang paling utama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah turunnya ayat ini disebutkan dalam sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa penduduk Yaman mereka datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, tapi mereka tidak membawa bekal. Tidak membawa bekal, sekedar mau berangkat menunaikan ibadah haji. Ya kalau dari Yaman berangkat ke Makkah, bukan melalui jalur darat. Sehingga sekedar bermodalkan, mungkin dahulu modalnya hanya tanda, modalnya hanya keledai, mereka mungkin tidak bisa sampai ke Makkah. Nah, sehingga di antara mereka hanya bermodalkan kendaraan saja, tidak mau bawa bekal sama sekali. Akhirnya begitu sampai di Makkah, mereka mengemis. Padahal sebelumnya telah disampaikan kepada mereka, kalian berbekal. Kata mereka, nahnul mutawakkilun, kami ingin bertawakal saja kepada Allah. Kami ingin bertawakal saja kepada Allah. Akhirnya mereka mengemis, minta-minta kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya yang menyebabkan dia tidak mengemis di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kecukupan kepadanya. Kemudian adab yang kelima, ayyatahalla bil akhlaqil karimati ayu'amila ghairahu mu'amalatan hasanah. Hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia bergaul dengan yang lain dengan pergaulan yang baik pula. Dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menghasankan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamsuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan." Taqwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan gantilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bermuamalah dengan cara yang baik. Sebagaimana engkau senang engkau melakukan terhadap dirimu dari kebaikan, maka begitulah kamu terhadap orang lain. Engkau senang apabila engkau bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik pula. Dengan cara yang baik. Lagi dalam perjalanan safar haji ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, seorang harus berpikir panjang untuk mencari dirinya agar kemudian dia terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala atau yang dapat merusak amalan haji itu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka haji, maka jangan dia rafat. Yang dimaksud rafat adalah berhubungan dengan istrinya atau hal-hal yang menjadi muqaddimah dan jima', pembicaraan tentang syahwat dan yang semisalnya, pembicaraan seputar wanita dan yang semisalnya. Wala fusuq, tidak boleh seorang melakukan kefasikan, yakni perbuatan kemaksiatan, wala jidala fil hajj, dan jangan ada perbedaan dalam ibadah haji. Kadang-kadang seorang tidak bisa membawa dirinya, sehingga ketika terjadi satu permasalahan, berbuat lagi dengan temannya. Terjadi lagi percekcokan, sedikit cekcok, sedikit pertengkaran antara satu dengan yang lain. Maka ini tidak dikehendaki, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Tidak diperbolehkan jidal, tidak diperbolehkan perdebatan, tidak diperbolehkan ada pertengkaran dalam menunaikan ibadah haji. Yang diperbolehkan adalah pembicaraan tentang hal-hal yang sifatnya ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membolehkan jidal kalau jidal itu sifatnya ilmiah. Seperti ada hal-hal yang diperselisihkan dalam menunaikan manasik haji. Apakah ini boleh atau tidak diperbolehkan? Ini boleh diperbincangkan. Ini tidak termasuk dalam jihal perdebatan yang terlarang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bahkan ini suatu hal yang dianjurkan agar kemudian seorang mengetahui mana yang lebih kuat dari dua pendapat yang diperselisihkan dalam satu permasalahan tersebut. Demikian pula dalam sahih Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhul al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dia masuk ke dalam al-jannah, maka hendaknya ketika maut menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia bergaul dengan manusia dengan sesuatu yang dia senang, kalau dia pun orang lain bergaul dengan cara yang demikian. Wajati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Kata Syekh di sini beliau menjelaskan, ayyu'amilan nasa bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Hendaknya dia bergaul dengan manusia dengan cara yang dia juga senang apabila orang lain berbuat seperti itu kepadanya. Sehingga ketika dia hanya bergaul dengan cara yang baik dengan manusia, dia pikir terlebih dahulu. Ini kalau dia lakukan terhadap dirinya bahaya enggak? Kalau dia menganggap bahwa itu adalah baik, maka begitulah dia bermuamalah kepada yang lain. Namun kalau ternyata dia tunjukkan dirinya itu tidak baik, maka jangan dia berbuat seperti itu pula kepada orang lain. Intinya bahwa dalam perjalanan safar ini dibutuhkan seorang berhias dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang baik, yang tidak menyakiti kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keenam, ayyashillahu bi dzikri wa du'a wal istighfar wa yahfaz lisanahu illa min al-kalam bil khair. Hendaknya dia menyibukkan diri dengan berzikir dan berdoa, beristighfar dan menjaga lisannya. Dia tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Wa yushghila waqtahu bima ya'udu 'alayhi bil 'aqibati al-hamidati fid dunya wal akhirah. Dan hendaknya dia menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang baik, yang mendatangkan akibat yang terpuji dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Atau dia diam. Hanya ada dua pilihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan sesuatu, yang dia ucapkan adalah kebaikan. Ketika dia akan mengucapkan sesuatu yang dia ucapkan ini keburukan, maka hendaknya dia memilih untuk diam. Jangan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dikhawatirkan mendatangkan muka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan. Ada dua kenikmatan di mana mayoritas manusia lalai dari kenikmatan itu. Mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Yang pertama adalah as-sihhatu, nikmat kesehatan. Dan yang kedua al-farag, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebelum tiba masa sibuk, manfaatkan waktu sibuk sebaik-baiknya dalam kehidupan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, menyibukkan diri dengan zikrullah. Sehingga dalam perjalanan kita menyibukkan dengan zikrullah dan terhindar dari hal-hal yang melalaikan. Terhindar dari ujian-ujian yang dikhawatirkan akan mengurangi amal ibadah kita. Oleh karena itu nanti akan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur tersebut. Haji yang mabrur yang selama dalam menunaikan ibadah haji dengan mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ayyahzara idza'a ghairihi biqaulin aw fi'lin. Hendaknya dia berhati-hati. Hendaknya dia berhati-hati mengganggu dan menyakiti orang lain. Baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya. Dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, umpatan, celaan, cemoohan, dan selamat pula dari tangannya. Dia tidak menzalimi orang lain. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda beliau ini itu pada Hajjatul Wada, pada saat sedang menunaikan manasik haji, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda beliau ini benar-benar niatnya khusus menunaikan ibadah haji dan umrah. Jangan sampai dia menyakiti saudaranya dengan ucapannya, demikian pula dengan perbuatannya, dengan tangannya menggolongi orang lain, dengan lisannya mengumpat. Jika dia melihat kekeliruan yang ada pada saudaranya, maka dia segera mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, wa'iyadzubillah. Ini dia ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Kemudian di sini juga beliau mengingatkan, wa yahzar ayran idza'a ghairihi bi'aihati ad-dukhanil khabitha idza kana qad tulya bi syurbi. Hendaknya dia berhati-hati pula, termasuk di antara bentuk mengganggu dan menyakiti orang lain dengan bau rokoknya, dengan bau itu. Ya. Apabila dia termasuk orang yang doyan merokok, pecandu rokok. Nah, balia juga alaihi ayat rukshur bahu wa yatuba ilallah, dan bahkan sebaliknya bagi dia meninggalkan ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebelumnya dia menjadi pecandu rokok, maka jadikan ibadah ini menunaikan manasik haji dan umrah sebagai awal untuk meninggalkannya. Kadang-kadang di antara kaum muslimin tidak terlepas para jamaah haji kita di Indonesia ini berangkat ke Arab Saudi, memang di sana sulit untuk mencari rokok. Maka dia sudah mempersiapkan 5 kotak besar. Ya. Nah, biasanya orang kalau berangkat haji, ya, kotaknya itu masih kosong, masih banyak kosongnya. Tapi ini full. Kenapa? Ternyata diisi dengan kotak-kotak rokok. Semuanya penuh berisi rokok. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya penuh berisi rokok. Nah, sehingga di sana luar biasa. Lalu mereka menuduh Arab Saudi bahwa Arab Saudi mengharamkan rokok wahan. Karena mengharamkan rokok. Subhanallah. Kamu yang salah, kamu melemparkan kesalahan ke orang lain. Nah, rokok ini luar biasa, mengganggu ibadahnya dia dan juga mengganggu orang lain. Sekarang sebagian mereka tidak memperhatikan kondisi. Subhanallah. Kalaupun dia berbuat dosa dengan rokok ini, ya minimal dia memudaratkan dirinya sendiri, tidak memudaratkan orang lain. Tapi di antara mereka itu ada yang tidak punya rasa malu. Masuk ke dalam bus, lantaran dia merokok, itu berhasil. Subhanallah. Merusak orang lain. Dan akhirnya orang lain terganggu. Belum lagi mendatangkan penyakit, ya, disebabkan kanker udara yang sudah tidak sehat akibat dari asap rokoknya. Maka hal-hal yang seperti ini, masyarakat rahimakumullah, tidak diperbolehkan. Bahkan di antara mereka ada yang, kalau mereka sudah tinggal di hotel misalnya atau di apartemen, yang dipilih itu semuanya satu kamar orang-orang dari ahli hisab semua, ahli hisab rokok semua. Nah, supaya tidak ada yang melarang. Allahumma musta'an. Ini merupakan bentuk pembicaraan ada ikatnya. Menyakiti diri sendiri dan memudaratkan orang lain. La darar wa la dirar. Demikian tidak boleh dan ma'asyiratu rahimahumullah. Naam. Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan kitab ini, beliau sempat menyebutkan bahwa ada seseorang ketika di Arafah. Ketika di Arafah. Yang biasanya di Arafah, orang sedang sibuk dengan ibadah. Maka pada masa-masa itu, setelah zuhur, itu mulainya seorang beraktivitas berzikir dan berdoa di Arafah, dia membuka rokoknya, kemudian merokok. Luar biasa, mengepul-ngepul itu asap rokoknya. Ketika dia sedang merokok, dia memperhatikan di sekitarnya, semuanya sedang mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah SWT. Berzikir, sibuk. Menyibukkan dirinya dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maka dia melihat, subhanallah, yang lain berdoa semua saya sibuk dengan rokok saya. Maka segera dia buang rokok dan dia injak rokoknya itu, lalu kemudian dia tinggalkan. Dan semenjak itu subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, dan ketika wukuf di rokok dia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk meninggalkan itu. Alhamdulillah setelah itu dia meninggalkannya. Intinya bahwa seorang mungkin, kadang tidak mungkin untuk meninggalkan merokok. Kadang-kadang sebagian mereka masih mengikuti hawa nafsunya. Maka ini yang tidak baik. Jangan sampai kemudian dia selesai menunaikan ibadah haji yang tadinya sehari dua batang jadi empat batang. Allahumma musta'an. Artinya berlipat, semakin bertambah kebiasaannya. Ya, sebagai bentuk kebiasaan yang selama menunaikan ibadah haji dan rokok. Dan umur saya tidak pernah merokok, ulang, berhasil, dan yang tadinya dua, sekarang jadi empat batang. Ini tidak sepatutnya. Seharusnya amalan ibadah haji dan umrah menjadi awal baginya untuk segera meninggalkan perbuatan yang buruk ini. Sepakat ulama bahwa ini adalah perkara yang memudaratkan, dan segala sesuatu yang memudaratkan seorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian juga ma'asyiral rahimakumullah, dianjurkan bagi seorang yang hendak memberi wasiat kepada keluarganya, karena ini perjalanan yang jauh. Ini merupakan perjalanan yang jauh. Kadang-kadang seorang tidak mengetahui boleh jadi ajal datang kepadanya. Naam, dan dia ingin memberi wasiat namun dia belum sempat menulis wasiat tersebut. Oleh karena itu sebelum dia berangkat hendaknya dia menuliskan apa yang ingin dia wasiatkan kepada keluarganya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La haqqu mri'in muslim yaitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Ini hak dari seorang muslim. Dia bermalam selama dua malam sementara dia memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, melainkan wasiatnya itu hendaknya tertulis di sisi kepalanya. Hendaknya tertulis di sisi kepalanya. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting bagi kita, khususnya bagi yang ingin menulis wasiat, hendaknya dia menuliskan surat wasiat untuk keluarganya, dikhawatirkan apabila ada hal-hal yang mungkin menimpanya selama dalam perjalanan. Ini beberapa adab yang sepatutnya dimiliki dan dihiasi oleh seorang muslim, terkhusus yang hendak berangkat untuk menaikkan ibadah haji dan umrah. Kemudian pesan yang berikutnya, faklul haji wal umrah, keutamaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Dari sini Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala menyebutkan terlebih dahulu keutamaan haji dan umrah sebelum menyebutkan hukum-hukumnya. Dan ini penting agar kemudian sebelum memasuki pembahasan tentang hukum-hukum haji dan umrah, ketika seorang telah mengetahui keutamaannya, maka dia akan semakin bertambah semangat. Bertambah semangat untuk mengetahui hukum-hukum haji dan umrah tersebut. Dia akan semakin kuat rakudahnya, keinginannya untuk segera mengamalkan ibadah ini. Kalau dia tidak mampu menunaikan ibadah haji, maka dia berusaha untuk menunaikan ibadah umrah tersebut. Sabata ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi fadl haji wal umrah hadis. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan haji dan umrah, ada beberapa hadis. Minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah menuju ke umrah yang berikutnya, ini kafarah, menghapus dosa terhadap apa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan dari Allah melainkan al-jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk menunaikan ibadah umrah. Penyebutan beliau al-umrah ila al-umrah, antara satu umrah menuju ke umrah yang berikutnya, menunjukkan bahwa seorang dianjurkan untuk mengulang-ulangi umrah. Dianjurkan seorang untuk mengulang-ulangi umrah. Dan bahwa seorang yang mengamalkan satu umrah menuju ke umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan umrah termasuk di antara menghapus dosa. Namun berselisih para ulama, dosa apakah yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud menghapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar tidak dihapus kecuali dengan taubat. Karena itu dalam riwayat yang lain yang dibaca oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ila jitnibatil kaba'ir. Antara salat lima waktu, antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa apabila ditinggalkan dosa besar. Menunjukkan bahwa dihapus itu adalah dosa-dosa kecil maupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali disertai dengan bertaubat dan menyempurnakan syarat-syarat bertaubat. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk mengulang-ulangi umrah. Bukan yang dimaksud mengulang-ulangi umrah di sini adalah dalam satu perjalanan safar mengulang-ulangi umrah. Sebab ini pada hakikatnya tidak dianjurkan. Ada kebiasaan kaum muslimin pada saat mereka berangkat haji atau berangkat umrah, maka setelah mereka umrah, maka mereka pergi ke tempat halal atau ke Sa'im atau ke Jirana atau ke tempat yang halal untuk memulai umrah lagi. Jadi memulai umrah dari awal lagi, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian dan seterusnya, selesai umrah lagi. Ada kebiasaan kaum muslimin selama yang mereka tinggal di Makkah, mereka terus mengulang-ulangi umrah tersebut. Ini tidak dianjurkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebab Rasulullah alaihi wasallam tidak dinukilkan dari beliau berulang-ulang kali dalam satu perjalanan safar melakukan umrah. Yang diketahui dari Nabi alaihi wasallam satu kali perjalanan safar, beliau hanya melakukan satu kali umrah. Beliau hanya melakukan satu kali umrah. Bahkan pada saat mereka menaikkan ibadah haji, hajjatul wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dan bersama wanita Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka memulai ihram, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid, sehingga Aisyah yang tadinya akan beribadah dengan cara tamattu, menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu, beliau tidak sempat menunaikan umrah sampai kemudian masuknya waktu amalan ibadah haji pada tanggal 8 hari tarwiyah, sehingga beliau merubah niat dan termasuk menjadi qiran, ya, termasuk menjadi qiran, sehingga beliau tidak sempat menunaikan umrah, beliau langsung menunaikan ibadah haji. Jadi niat beliau qiran, yaitu menunaikan satu manasik yang tergabung sebenarnya antara haji dan umrah. Setelah selesai, sementara para sahabat mayoritas mereka menunaikan haji tamattu, setelah selesai dan akan pulang, maka Aisyah mengatakan, gimana? Mereka pulang meninggalkan Makkah ini dalam keadaan mereka sudah umrah dan sudah haji. Sementara saya cuma haji saja. Jadi dia juga ingin mengamalkan umrah. Inginnya pulang meninggalkan kota Makkah dalam keadaan dia telah menaikkan haji dan umrah seperti para sahabat yang lain. Yang mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia memerintahkan sahabatnya Abdurrahman bin Abdul Rafiqi untuk menemani Aisyah menuju ke Tanjim. Menuju ke Tanjim untuk memulai umrahnya. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang melakukan aktivitas umrah, Nabi tidak pernah menasihatkan dan menganjurkan kepada para sahabat yang lain untuk umrah lagi. Nah, untuk umrah lagi. Oleh karena itu kata para ulama, menyibukkan diri beribadah di Masjidil Haram yang mencukupkan satu kali umrah dalam satu kali perjalanan safar itu lebih baik, dan itu sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud di dalam hadis ini al-umratu ila al-umrah, antara satu umrah menuju pada umrah yang berikutnya, menunjukkan ada jeda antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya. Ya. Pasien bisa melakukan dua kali perjalanan safar dan dua kali umrah. Dan inilah yang dilakukan dan yang diamalkan oleh para ulama salafus saleh. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa merupakan satu hal yang terlarang seorang sering melakukan ibadah umrah. Bahkan berulang-ulang menunaikan ibadah haji pun merupakan satu hal yang dianjurkan yang tidak terlarang sama sekali. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala, inna 'abdan sahhahtu lahu jismahu wa wasa'tu 'alayhi fil ma'ishah thumma la yamdi wa yamdi ilayhi khamsatu 'awam la yamdi ilayya fa innahu la mahrumun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam la yafidu ilayya fa innahu la mahrum. Sesungguhnya ada seorang hamba yang telah menyehatkan badannya, yang telah menyehatkan tubuhnya, dia dalam kondisi sehat wal afiat, dan aku telah luaskan rezekinya, dia punya rezeki yang banyak yang melimpah masyaallah. Berlalu 5 tahun lalu dia tidak pernah mengunjungiku dan mengunjungi Baitullahil Haram, maka orang yang seperti ini tercegah dari mendapatkan barokah. Tercegah dari mendapatkan barokah. Dia punya kesempatan, kesehatan, alhamdulillah, dan dia punya harta yang banyak yang memungkinkan bagi dia untuk mengulang-ulang ibadah umrahnya. Lalu kemudian 5 tahun melewati masa 5 tahun dan dia tidak pernah mengunjungi Baitullahil Haram. Orang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala la mahrum, bercegah dari mendapatkan barokah. Oleh karena itu, mengulang-ulangi umrah termasuk di antara bimbingan para ulama ushulah. Yang diriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melakukan umrah dalam setahun sampai dua kali. Melakukan umrah, melakukan ihram dalam setahun sampai dua kali. Marratan lil haji wa marratan lil umrah. Sekali untuk haji dan sekali untuk umrah. Berarti tiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Demikian pula umrah. Demikian pula Abu Sa'id al-Khuzai, Allah bin Muhyid, disebutkan dalam biografi beliau, innahu kana katsir al-haji. Disebutkan bahwa beliau banyak sekali menunaikan ibadah haji. Wa kana al-aswad katsir al-haji. Demikian pula al-aswad bin Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Beliau ini dikenal sebagai ahli puasa, ahli ibadah, dan ahli haji. Ahli puasa, ahli ibadah, dan ahli haji. Qawwam, Qawwam, Hajjaj. Ini beliau, Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Namun seringnya beliau menunaikan ibadah haji ini, tidak pernah sama sekali dituliskan dalam biografi beliau, Haji Aswad bin Yazid An-Nakhai. Jadi kalau sudah sering haji, hahaha semua ya, ditanya ya. Nah, tapi ulama salaf itu pernah sama sekali. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan termasuk di antara bid'ah dan kemungkaran dalam menaikkan ibadah haji setelah pulang, maka namanya berubah menjadi ha dan seterusnya. Nah, karena Al-Albani bin Yazid An-Nakhai seringkali menaikkan ibadah haji. Sampai-sampai Abu Is'ab, beliau mengatakan kepada Aswad ini, Hajjal Aswad 80 min baini hajjin wa umrah. Bahwa Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, beliau menunaikan ibadah haji dan umrah 80 kali. Beliau menunaikan ibadah haji dan umrah 80 kali. Bahkan disebutkan dalam kitab Ilyatul Awliya, tambahan walam yajma' bainahuma. Dia tidak menggabung antara haji dan umrah. Berarti perjalanan umrah beliau sendiri, perjalanan haji beliau sendiri. Perjalanan umrah beliau sendiri, perjalanan haji beliau sendiri. Menunjukkan bahwa beliau sering kali menunaikan haji dan umrah. Dan bahkan di antara para ulama ushulah, ketika mereka sering menunaikan haji dan umrah, maka ada yang menegur mereka. Jika mereka ala taqul litullabik, kenapa engkau tidak duduk untuk mengajari murid-muridmu sehingga kamu selalu meninggalkan untuk menaikkan ibadah haji dan umrah? Maka mereka mengatakan, Allamnahumul ilma wal'an nu'allimuhumul amal. Dulu kita mengajarkan pada mereka ilmu, sekarang kita ajarkan pada mereka praktik dan amalan. Sekarang kita mengajarkan pada mereka praktik dan amalan. Setelah kita mengajarinya, maka kita jelaskan kepada mereka bahwa sering menunaikan ibadah haji dan umrah merupakan bentuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di antara fawaid yang menunaikan ibadah haji dan umrah adalah istifadatul ilm, mendapatkan faedah ilmu. Di mana kita akan bertemu dengan banyak para ulama di berbagai tempat, apakah di Madinah, demikian pula di Jeddah. Oleh karena itu, bicara para ulama ushulah, di antara mereka ada yang tidak menunaikan ibadah haji kecuali tujuan adalah untuk bertemu dengan para ulama seperti Muhammad bin Ali al-Jafir rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, innahu yazidni fil haji radlatan liqa'u Amr ibn Dinar. Sesungguhnya yang semakin mendorong aku untuk semangat menunaikan ibadah haji adalah bertemu dengan Amr bin Dinar. Ini disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala Hafiz Al-Zahabi jilid 5 halaman 32. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hajajtu hijajan alqa inna lahia. Aku berhaji berkali-kali tujuannya agar aku bisa bertemu dengan Abdullah ibn Lahia, yakni untuk mengambil hadis darinya. Demikian pula beliau berkata, laqad kana khalqun min talabati hadis yatakallafuna al-hajj wa man muharrik lahum siwa Luqay Sufyan ibn Uyayna. Siwa Luqay Sufyan ibn Uyayna. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, di sana ada sekelompok penuntut ilmu hadis. mereka memaksakan diri mereka untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan tidak ada yang menggerakkan hati mereka untuk melakukan hal itu, melainkan mereka ingin bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Disebabkan karena pada masa itu Sufyan bin Uyainah dikenal sebagai seorang imam dan memiliki sanad yang ali dan banyak sekali para ulama muhaddits dan para hufaz yang mengambil dari ilmu Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu. Maka ini sebagian dari amalan para ulama ushulat yang menunjukkan bahwa dianjurkan seseorang senantiasa mengulang-ulang amalan umrah, demikian pula amalan haji, dan demikian dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil banyak faedah dari bertemu para ulama dan menanyakan kepada mereka hal-hal yang menjadi problem dari dakwah yang mereka hadapi. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bin Khuzaimah An-Nasa'i dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan kata beliau sanad hadis ini hasan, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Hendaknya kalian selalu melanjutkan antara haji dan umrah. Ini setelah haji berusaha untuk kembali menunaikan ibadah haji, dan setelah umrah kembali untuk berusaha menunaikan ibadah umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya ibadah haji dan umrah itu menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa. Kama yanfil fi ruhabatil hadid. Sebagaimana lah tersebut menghilangkan kotoran yang terdapat pada besi, wadzahab wal jubbah, dan menghilangkan kotoran yang terdapat pada emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Dan tidak ada balasan dari haji mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang disebut haji yang mabrur adalah haji yang khalis lillah, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan haji yang mabrur huwallazi la yukhalifuhu ithmun, yaitu haji yang tidak dicampuri dengan perbuatan dosa. Tidak dicampuri dengan perbuatan dosa. Sebagian pendapat lagi mengatakan yang dimaksud dengan haji mabrur huwallazi fihi ta'at, adalah amalan haji yang disertai dengan ketaatan-ketaatan. Yang disertai dengan ketaatan-ketaatan. Dalam artian, dalam perjalanannya dia selalu mengisinya dengan hal-hal yang baik. Bertemu orang, maka dia mengucapkan salam. Ada orang yang membutuhkan makanan, maka dia memberi makan. Ya. Ketika dia bertemu dengan seorang, ketika berbicara, dia berbicara dengan cara yang baik. Ada orang yang salah, maka dia berusaha untuk menasihati. Artinya dia mengisi waktu-waktunya selama dalam menunaikan ibadah haji dengan ketaatan-ketaatan. Dan ini yang wallahu ta'ala a'lam yang lebih mendekati. Malaikatnya seluruhnya saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Haji mabrur itu adalah haji yang ikhlas. Haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada kemaksiatan, tidak ada pelanggaran. Haji yang mabrur adalah haji yang di mana seorang ketika menunaikannya selalu berusaha untuk menambah amalan-amalan ketaatannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami melihat berjihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Yani kami para wanita kok tidak berjihad bersama dengan kaum lelaki? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La." Tidak demikian. "Lakunna afdalul jihad." Kalian ini memiliki jihad yang paling afdal. Dan jihad itu adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Itulah jihadnya para wanita. dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Yaitu ada haji, ada jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling utama? Qala imanun billahi wa rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, summa madza? Kemudian amalan apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian amalan apa lagi yang paling utama? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berbuat rafat. Dia tidak merusak hajinya dengan berbicara tentang wanita, berbicara tentang syahwat, atau dia mendatangi istrinya, dan dia tidak berbuat kesyirikan, yaitu kemaksiatan, maka dia kembali dari menunaikan ibadah haji seperti halnya ketika ibunya baru melahirkan dia. Nah, ini dalam keadaan suci, tidak berbuat dosa sama sekali. Nah, hadis ini juga sebenarnya dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang menunaikan haji yang mabrur dihapuskan dosanya oleh Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi seperti yang kita sebutkan, jumhur ulama mengatakan bahwa yang terhapus itu dosa kecil. Namun kalau dia menyertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kejelekannya dahulu dia tinggalkan dan memenuhi syarat taubat, pada saat menunaikan haji dia kembali seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika ibunya baru melahirkan dia ke dunia ini. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr, "Ama alimta ya Amr أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله." Apakah kamu tidak mengetahui wahai Amr bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan bahwa berhijrah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya dan bahwa menunaikan ibadah haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Lalu kata beliau, wal hajjul mabrur, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Yang dimaksud dengan al hajjul mabrur huwa alladhi ya'ti bihi al muslimu waffan li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur adalah haji di mana seorang muslim mengamalkannya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil cara manasik kalian dariku. "Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hijjati hadhihi." Saya mengetahui, jangan sampai saya tidak lagi menunaikan ibadah haji setelah ibadah haji yang aku tunaikan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, berdasarkan sanad Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, khudhu manasikakum, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ani hadha." Wahai kalian manusia, ambillah diriku cara manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah aku, jangan sampai aku tidak lagi menunaikan ibadah haji setelah tahunku ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa haji mabrur adalah haji yang di mana seorang berusaha meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkannya. yang seperti yang kita sebutkan, bahwa haji mabrur adalah seorang haji yang ikhlas, mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghindarkan diri dari kemaksiatan dan sentiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ma'al bu'di anil rafat wal fusuk, berusaha menjauhkan diri dari rafat, ya, berhubungan atau berhubungan wanita dan kefasikan. Walimtina amma muni'al muhrimu min fi'li, dan berusaha mencegah diri dari hal-hal yang terlarang bagi seorang yang sudah ihram dari melakukannya. Lalu apa tandanya? Kata beliau, wa alamatu kaunil haji mabruran, ayakun tanda seseorang menunjukkan haji yang diamalkan itu adalah haji yang mabrur, ayyatahawwal almuslimu ba'da hajjihi minal hasan ila al-ahsan wa minas sayyi'i ila al-hasan. Tanda seorang itu haji mabrur ketika dia kembali dari menunaikan ibadah haji. Di mana seorang muslim setelah dia menunaikan ibadah haji terjadi perubahan dalam kehidupannya. Yang tadinya baik menjadi lebih baik. Yang tadinya buruk maka dia berubah menjadi baik. Fa idza kana qabla hajjihi ubtuliya bil wuqu' fi syai'in min al ma'asi fa alayhi an yatuba fi hajjihi tawbatan nasuha. Apabila sebelum dia menunaikan ibadah haji dia gemar melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka haji kesempatan bagi dia untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar yang memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu dia meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan, lalu kemudian dia bersikap untuk tidak lagi melakukan perbuatan itu selama-lamanya. Dia meninggalkan, menyesali perbuatan dosanya dan dia bersikap untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu. Bila perbuatan dosa dikerjakan ada hubungannya dengan hak-hak manusia, maka dia berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau dia pernah mencuri barang milik orang lain, maka dia berusaha untuk mengembalikan barang tersebut. Kalau barang itu sudah tidak ada, maka yang semisalnya, yang senilai dengannya, dia kembalikan kepada pemiliknya. Apabila dia pernah menjelekkan orang lain, menyebutkan keburukan-keburukannya tanpa hak, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha meminta kehalalannya dan meminta maaf kepada orang tersebut. Sebaliknya dia menyebutkan kejelekan, maka dia berganti dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan cara yang seperti ini, dia benar-benar bertobat. Ini menunjukkan bahwa hajinya adalah haji yang mabrur. Hajinya adalah haji yang mabrur. Adapun seseorang ketika dia selesai menunaikan ibadah haji, maka kemaksiatannya semakin bertambah. Dia kembali dari haji yang tadinya masya Allah rajin mengerjakan sholat berjamaah di masjid, selesai haji tidak pernah lagi kelihatan. Dengan Islamnya sudah sempurna. Jadi kalau seorang sudah menaikkan ibadah haji, Islam sudah sempurna, kan sudah rukun Islam, sudah lima-limanya dikerjakan. Apalagi dia menyangka bahwa Islam itu hanya lima itu saja. Ini kesalahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Justru ini akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Dia semakin memperburuk keadaannya. Sebelumnya dia masya Allah baik, suka bersedekah, pulang dari ibadah haji justru main judi. Ini masalah. Dia akan menjadi mabrur haji yang dikerjakan. Oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, penting bagi kita sekalian menjaga niat kita, menjaga amalan kita agar kemudian kita kemasukan hamba dan meraih al-hajjul mabrur. Kemudian pasal yang berikutnya, wujubul haji wal umrah, wajibnya hukum haji dan hukum umrah. Kalau al-hajj wal umrah wajiban ala al-fawr fil umr marratan wahidah wa ma zada fa huwa tatabbu'. Haji dan umrah itu wajib hukumnya. Dan wajib hukumnya dikerjakan alal fawr. Yang dimaksud alal fawr, kapan dia telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, maka pada saat itu pula, pada tahun itu pula wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ketika seseorang telah memenuhi syarat wajibnya haji, apakah wajib pada tahun itu atau boleh seseorang menemuinya? Ada pendapat dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa tidak harus pada tahun itu. Namun ini menyelisihi pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama mengatakan kapan seseorang telah memenuhi persyaratan haji, nanti akan kita sebutkan ada 5 syarat bagi laki-laki dan 6 persyaratan bagi wanita, maka wajib baginya untuk segera menunaikan ibadah haji dan haram baginya untuk menunda tahun yang berikutnya. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ila al-hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Ta'ajjalu ila al-hajj. Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu apa yang akan dia hadapi di masa-masa mendatang. Punya kesempatan telah memenuhi syarat wajibnya haji, maka segera. Jangan menunda-nunda waktu, nanti saja dan seterusnya. Kapan punya kesempatan, maka wajib pada saat itu juga untuk menunaikan ibadah haji. Karena kita tidak mau tahu, mungkin tahun depan, subhanallah, dia punya kesibukan yang lain. Tahun yang berikutnya, lebih sibuk lagi dan seterusnya. Maka segera menyempatkan untuk menunaikan ibadah haji, ini adalah perkara yang diperintahkan. Oleh karena itu beliau mengatakan wajibnya haji dan umrah alal faur. Alal faur itu maksudnya kapan dia mengikat, maka wajib pada saat itu juga dia menunaikannya. Bil umri marrah wahidah. Dalam seumur hidup satu kali kewajiban itu. Dalam seumur hidup satu kali kewajiban. Haji demikian pula umrah. Adapun selebihnya itu hukumnya sunnah. Wajibani bin nazar yang juga bisa menjadi wajib dengan bernazar. Dengan bernazar, misalnya seseorang mengatakan jika Allah memberi kesembuhan kepada aku dari penyakit ini, saya ingin menunaikan ibadah umrah. Sehingga yang tadi tidak wajib maka menjadi wajib baginya. Menjadi wajib baginya. Faidah nazar hajjan atau umrah wajib alaihi al-wafa'u bi nadrihi. Apabila dia bernazar untuk haji atau umrah, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya tersebut. Tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkannya. Dan apabila seseorang telah memasuki amalan haji dan umrah yang sunnah, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakannya hingga akhirnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah amalan haji dan umrah itu, jangan dipotong, jangan diputus. Nah, ini mencakup amalan wajib demikian pula amalan sunnah. Seseorang ketika dia menunaikan amalan sunnah dari haji dan umrah, kemudian di pertengahan jalan tidak diperbolehkan bagi dia untuk menghentikannya, kecuali apabila ada yang menahan dia. Selama tidak ada yang menahan dia, maka dia wajib hukumnya untuk menyelesaikannya hingga akhir ibadah tersebut. Dan hukum wajibnya haji ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan ijma' para ulama. Berdasarkan ijma' para ulama. Dan maksud haji merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala firman, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada manusia berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang memiliki istita'ah, yang punya kemampuan untuk berjalan ke sana. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal haji wa shaum ramadan. Islam itu dibangun 5 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullahil Haram dan berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di hadis Abdullah bin Umar, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujj al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram apabila engkau memiliki kemampuan untuk berjalan ke sana. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Muslim bahwa Abu Hurairah mengatakan khotana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, fardhu 'alaikumul hajj fahujju. Telah diwajibkan atas kalian haji, maka hendaknya kalian menunaikan ibadah haji. Ada seseorang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau adalah Al-Asra bin Hadis radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Qulna amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun kita harus menunaikan ibadah haji wahai Rasulullah? Kata-kata. Maka Rasulullah diam mendengarkan itu. Sampai 3 kali kami bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law qultu na'am lawajabat wa lam astata'tum." Kalau saya mengatakan iya, maka menjadi wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun. Dan pasti kalian tidak akan mampu melakukan. Pasti kalian tidak akan mampu setiap tahun harus berangkat. Tentu kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, karena itu dalam seumur hidup satu kali. Dalam seumur hidup satu kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hajju marratan wa zada fahuwa tatawwu'. Bahwa haji itu satu kali saja kewajibannya, adapun yang selebihnya itu hukumnya sunnah. Disebutkan dalam riwayat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh ashabus sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Para ulama tentang kewajiban haji bagi orang-orang yang telah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Adapun umrah berselisih para ulama. Jadi kalau haji sepakat para ulama tentang hukum wajibnya. Tapi umrah berselisih para ulama tentang wajibnya. Ada sebagian pendapat mengatakan tidak wajib, dan sebagian pendapat lagi mengatakan wajib hukumnya. Dan pendapat yang sahih, dan itu yang dikatakan oleh Asy'ari di sini, bahwa umrah pun hukumnya wajib, meskipun kewajibannya tidak seperti kewajiban haji. Karena haji kewajibannya itu lebih kuat daripada kewajiban umrah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menunaikan umrah beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal 'ala an-nisa'i mijhad?" Aku bertanya wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi para wanita? Qala da'am 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Para wanita itu punya kewajiban jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Dan dalam sanadnya dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dan berkata Ibn Khuzaimah, berkata Ibn Khuzaimah setelah beliau menyebutkan hadis ini, kata beliau, wa i'lamuhu anna al-jihad alladhi alayhim al-hajj wal-umrah bayanun anna al-umrah wajibatun kal-hajj izzahiru qawrihi alayhim annahu wajib iz ghayru jaizin an yuqad ala al-mar'i ma huwa tatawwu'un ghayru wajib. Memberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berjihad yang diwajibkan oleh para wanita adalah haji dan umrah, maka ini menjelaskan bahwa umrah hukumnya wajib seperti haji. Sebab Rasulullah mengatakan alaihinna, kata alaihinna ini menunjukkan wajibnya, ini termasuk lafaz yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Sebab itu mungkin disebutkan kata alal mar'i ala alaihinna, sesuatu yang hukumnya sunnah, sesuatu yang hukumnya sunnah. Ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menunaikan ibadah umrah. Nah, dan pendapat wajibnya umrah ini juga dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibn Abbas, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dalil hadis ini menunjukkan dalil bahwa umrah hukumnya wajib seperti haji. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya umrah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Dan terlebih karunia sifat dari kumpulan Ahmad Al-Qudni, beliau mensahihkan hadis ini dari hadis Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa an tuqim as-salata wa tu'ti az-zakata wa tahujj wa ta'tamir wa taghtasil min al-janabah wa an tutim al-wudu wa tasum ramadan. Islam itu adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun rasulullah, maksud takwimnya, dan menegakkan salat, mendirikan zakat, dan kamu menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi sebutkan di sini haji dan umrah. Haji dan umrah. Dan engkau mandi junub, mandi kamu dalam keadaan junub, dan engkau menyempurnakan wudu dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini semua merupakan amalan-amalan wajib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berhaji dan berumrah. Hadis yang ketiga dari Abu Razin Al-Udaili radhiyallahu anhu. Bahwa Abu Razin ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir la yastati'u al-hajj wa la al-umrah wa la az-za'm. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku itu orang tua yang sudah sangat tua sekali. Dia tidak mampu menunaikan ibadah haji. Dia tidak mampu menunaikan ibadah umrah. Dan tidak mampu melakukan safar. Maksudnya, apakah boleh aku menggantikan haji badal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujja an abika wa'tamir. Berhajilah kamu atas nama ayahmu. Dan umrahlah atas nama ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dalam bentuk perintah berhaji dan berumrahlah kamu atas nama ayahmu. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dan juga berdasarkan syarat Muslim. Riwayat yang keempat dari As-Subaydi Ma'bad. As-Subaydi Ma'bad ini mengatakan kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inni kuntu rajulan a'rabiyan nasraniya wa inni aslamtu. Dulu aku ini orang Badu, agamaku Nasrani. Dan sekarang saya telah masuk ke dalam Islam. Wa ana harisun 'ala al-jihad. Sementara saya bersemangat untuk mengikuti jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alaiya. Akan tetapi saya menemukan ternyata haji dan umrah itu merupakan perkara yang wajib bagiku. Jika dia menyebutkan ternyata aku mendapati haji dan umrah itu merupakan perkara yang diwajibkan bagiku. Fa'ataitu rajulan min qaumi faqala li, lalu aku pun bertemu dengan seseorang dari kaumku. Maka dia mengatakan, ijma' huma. Ini maksudnya ketika engkau hendak menunaikan manasik, sudah kamu gabung saja haji dan umrah. Jangan kamu sendirikan umrah, kamu sendirikan haji. Karena kamu juga ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajib bagi kamu haji dan umrah, maka gabunglah keduanya. Maksudnya, dari haji kiramlah. Jadi kita akan sebutkan kan haji ada tiga jenis. Ifrad, kiram, dan tawattu'. Kalau kamu menggabung di umrah keduanya, yang kiram, wadba' mastaisara minal haji. Dan sembelihlah apa yang mudah dari sembelihan. Ini ahlal subhihi ma ma'am. Walaupun saya juga ya, berhaji dengan niat kiran. Menggabung antara haji dan umrah. Qala li Umar radhiyallahu an. Maka berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepadanya. Kepada As-Sufi bin Ma'bad. Hujita li sunnati nabiika sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah terbimbing dengan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini juga menunjukkan bahwa dari usaha As-Subay bin Ma'yad tidak diingkari oleh Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, aku mendapati haji dan umrah merupakan perkara yang diwajibkan kepadaku. Dan menunjukkan bahwa umrah hukumnya wajib seperti haji. Hanya saja kata para ulama, karena haji hukumnya wajib yang disepakati para ulama, sementara umrah masih diperselisihkan, menunjukkan kewajiban haji ini lebih kuat daripada kewajiban umrah. Setelah kita mengetahui hukum wajibnya haji dan umrah, maka kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu syarat-syarat haji dan umrah. Apa saja syaratnya? Kata beliau, al-hajj wal-umratu wajibani ala kulli muslimin, aqilin, balighin, hurrin, qadirin. Watazidu al-mar'atu syartan thalithan. Pembicaraan tentang syarat haji dan umrah secara umum itu ada 6. Haji dan umrah wajib atas setiap muslim. Ya. Ini syarat pertama. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Sudah mencapai usia baligh. Yang keempat, hurrin. Ya, orang merdeka untuk orang dunia. Yang kelima, qadir. Dia memiliki kudrah. Atau dengan bahasa lain, istita'ah. Memiliki istita'ah. Nanti kita akan cuci setiap berikan. Yang keenam, ada tambahan syarat untuk wanita. Wa huwa wujudul mahram alladhi yusafiru ma'aha. Adanya mahram yang dengannya dia safar bersamanya. Jadi ini 6 syarat. Sebelum yang pertama apa? Muslim. Dua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, istita'ah. Punya kemampuan. Yang keenam, syarat untuk wanita adalah memiliki mahram agar kemudian dia bisa keluar bersamanya. Maka syarat yang pertama, muslim, berarti kafir la yu'maru bil haji wal umrah qabla islam. Kafir tidak diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum dia masuk Islam. Kalau dia mengerjakannya pun tidak sah meskipun dia mengerjakan keduanya. Masuk tanah haram saja enggak boleh, gimana menunaikan ibadah? Masuk tanah haram orang kafir enggak boleh. Orang musyrik tidak diperbolehkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga peringatan Kadang-kadang punya mereka, subhanallah, sholat tidak, tapi urusan haji semangat. Tapi gak pernah sholat. Atau sholatnya paling-paling tahun dua kali. Idul Fitr dan Idul Adha. Allah musta'an. Ini musibah. Nah, kembalinya dari haji, tetap saja gak sholat. Harusnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki keislamannya. Meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Alhamdulillah di bainal muslim wa bainal kafir wal musyrik tanqus shalah. Alhamdulillah faqad kafar. Perjanjian antara seorang muslim dan kafir itu meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Tidak sepanjang seorang meninggalkan sholat, dan dia lebih memperhatikan masalah manasik haji. Yang lebih penting dari itu adalah menegakkan sholat, dia tidak menegakkan. Nah, seharusnya ketika dia telah menegakkan haji, maka rukun-rukun yang lainnya pun dia mengerjakannya. Orang kafir tidak akan diterima amal sholatnya, termasuk sebetulnya ketika dia menunaikan ibadah. Kalau dia mengerjakannya pun, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Namun orang kafir, ya, hukumnya di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menunaikan ibadah haji. Bukan berarti ketika dia menunaikan ibadah haji di kafirnya sah, tidak. Tidak sah. Tidak sah. Dan dia disiksa oleh Allah karena meninggalkan tauhid dan meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu orang-orang kafir di neraka itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat keadaan mereka. Semakin banyak keburukannya, semakin berat siksaannya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang kafir bukan hanya karena mereka meninggalkan iman dan meninggalkan tauhid, juga karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak memberi makan pada orang miskin, karena mereka tidak menunaikan ibadah haji, karena mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini biasa diistilahkan di kalangan para ulama usul dengan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah, bahwa orang-orang kafir pun diarahkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah furu', dan kalau mereka meninggalkannya, maka siksaannya itu semakin berlipat-lipat di dalam neraka. Waliyahubillah. Ini berkaitan tentang surat pertama. Orang yang kafir tidak sah apabila mereka menaikkan ibadah haji. Yang kedua, berakal. Berarti orang yang gila, jenun, tidak diperintahkan untuk menunaikan haji dan umrah. Dan tidak sah kalau dia mengerjakannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, dan juga dari hadis yang lain dari hadis Aisyah dan Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena itu, catatan amalan itu diangkat dari tiga jenis manusia. Anin na'imi hatta yastankir, wa anis sabiyyi hatta yahtirin, wa anil majnuni hatta yaqil. Dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Dari anak kecil sampai dia mencapai usia balig. Dan dari orang yang gila sampai dia kembali sadar dan berakal. Nah, jadi dua syarat ini, Islam, demikian pula al-aqlu, akal, ini adalah syurut as-sihah, syarat sahnya, syaratnya haji seseorang. Nah, apa ini? Sah. Kemudian yang ketiga, al-baligh, syarat yang ketiga, al-baligh. Sebelum kita berbicara tentang masalah balik ini, perlu kita ketahui lebih dahulu. Seseorang dikatakan balik, itu terlihat tanda-tanda. Dan tanda-tanda balik tersebut apabila dia telah pernah ihtilam, pernah mimpi basah. Maka ini menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia balik. Dikatakan terbalik apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Ya. Apabila seorang telah mencapai usia 15 tahun, maka berarti dia telah balik mimpi atau tidak pernah mimpi. Ya, jangan sampai mungkin ada yang 20 tahun tidak pernah mimpi basah, dia mengatakan, saya tidak balik-balik. Kamu 15 tahun itu sudah jelas baliknya. Meskipun kamu belum pernah mimpi basah. Usia 11 tahun pernah mimpi basah, berarti sudah balik. Jadi kita maksud di sini bahwa apabila seorang tidak ada tanda-tanda, kecuali setelah mencapai umur 15 tahun, maka usia 15 tahun itulah yang menunjukkan baliknya dia. Nah, adapun bagi seorang wanita seperti dia 6 bulan, nah itu menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia balik. Termasuk tanda yang menunjukkan baliknya seorang tumbuhnya bulu di kemaluannya. Bila telah tumbuh bulu di kemaluan, maka ini menunjukkan bahwa dia pun telah mencapai usia balik. Ada sebagian mengatakan bahwa terjadinya perubahan suara menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia balik, ini tidak jelas ya. Dan juga mempunyai dalil. Kadang-kadang ada usianya 9 tahun sudah berubah suaranya. Nah, wallahu'alam. Yang jelas, penelitian ini semuanya didasari dengan riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum balik, tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji. Ini syarat ini. Dan syarat yang keempat, yaitu al-hurriyah, merdeka, bukan budak. Selama dia berstatus sebagai budak, maka tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji. Anak kecil yang belum balik dan budak yang belum merdeka, semuanya tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Namun apabila keduanya menunaikan ibadah haji, apakah hajinya sah? Hukumnya sah. Beda dengan dua syarat sebelumnya. Syarat Islam dan syarat akal. Apabila tidak mendapat syarat ini, maka tidak sah hajinya. Ini disebut syurutus sihah. Syarat-syarat sah, dua itu. Adapun yang kedua ini, mencapai usia balik, demikian pula merdeka, ya. Ini adalah merupakan syarat-syarat yang menunjukkan wajibnya dia untuk menunaikan ibadah haji. Bukan berarti ketika belum terpenuhi syarat ini, berarti tidak sah hajinya. Ini disebut syurutu al-ijza. Syurutu al-ijza, syarat mencukupi hajinya tersebut. Sah hajinya. Nah, yang disebut dengan haji Islam. Nah, wasabi wal abdullah ya dibani alihima. Anak kecil yang belum balik, budak yang belum merdeka, tidak ada kewajiban baginya haji. Walau fa'alahuma sahha. Namun apabila keduanya mengerjakan haji, hukum ibadah hajinya sah. Naflan. Tapi yang dia kerjakan itu bukan haji wajib. Bukan haji Islam, tapi haji sunnah. Haji sunnah. Nah. Wa ujra man hajja bihima. Dan diberi pahala orang yang membawanya untuk mengisi ibadah haji. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang, Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa ini kaum? Kata mereka, muslimun. Ini adalah kaum muslimin. Mereka bertanya balik, siapa engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah Rasulullah. Ketika mengetahui beliau Rasulullah, maka ada seorang wanita ambil dia anak kecil, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, alihada hajjun, apakah anak ini sah ketika dia menunaikan ibadah haji? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am walaki ajrun, iya, dan kamu mendapatkan pahalanya. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Sa'id bin Yazid, kata beliau, hujjati ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu sab'i sinin. Hujjati ma'a Rasulullah. Bahwa aku di bawah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku berusia 7 tahun. Menunjukkan bahwa anak yang belum mencapai usia itu ketika dibawa untuk mengikuti ibadah haji, ibadah hajinya hukumnya sah. Apabila anak tersebut ya dibawa untuk mengikuti ibadah haji, maka dia juga mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang melakukan ihram. Sebagaimana tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram pula, meskipun dia masih kecil. Meskipun dia masih kecil. Jika dia bisa berniat sendiri, melakukan ibadah sendiri, maka itulah yang dia lakukan. Namun kalau misalnya anaknya masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, apakah sah hukumnya? Sah hukumnya. Oleh karena itu, ulama berdalil dengan hadis Ibn Abbas ini, dia mengangkat anak kecil. Menunjukkan anak ini masih bisa diangkat, masih bisa digendong. Ya, 2 tahun, 3 tahun misalnya. Nah, dibawa, boleh. Dia belum bisa berniat, diniatkan untuknya. Diniatkan untuknya. Nah, hukum hajinya sah. Dia mendapatkan pahala. Namun haji ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mencukupi dari haji Islam. Dalam artian apa? Ketika dia mencapai usia balik, dia harus mengulangi kembali haji. Karena haji yang dulu bukan haji rukun Islam. Tapi haji sunnah. Haji nafilah yang dikerjakan. Demikian pula budak. Selama dia masih berjalan sebagai budak, dia menerima haji. Haji yang dikerjakan itu masih haji nafilah. Haji sunnah. Ketika dia sudah terbebas dari perbudakan, dia menjadi orang merdeka, maka wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah haji, haji rukun Islam. Maka menyebut beliau wala yujzihima an hajjatil Islam, dan tidak mencukupi bagi keduanya dari haji Islamnya. Namun setelah dia balik dan setelah diberikan, wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, haji itu adalah merupakan haji Islamnya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ihfazu anni wa la taqulu qala Ibnu Abbas. Hendaknya kalian menghafal dariku, jangan kalian mengatakan berkata Ibnu Abbas. Ini isyarat bahwa beliau akan menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ayyu ma'abdin hajja bihi ahluhu thumma u'tiqa alaihi al-hajj. Siapa saja budak yang dibawa haji oleh keluarganya lalu dimerdekakan, maka wajib baginya berhaji kembali. Wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyya thumma adraka fa alayhi hajjatur rajul. Dan siapa saja anak kecil yang dibawa haji oleh keluarganya ketika dia masih kecil lalu kemudian dia mencapai usia balig, maka wajib baginya untuk haji dengan haji pada saat dia telah mencapai usia balig. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang riwayat ini, apakah ini ucapan Ibnu Abbas ataukah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menguatkan bahwa ini adalah sabda Rasulullah. Namun bagi saya yang melihat jalan atau jalur riwayat hadis ini yang menunjukkan bahwa yang sahih ini adalah ucapannya Ibnu Abbas. Ini adalah ucapannya Ibnu Abbas. Namun yang menguatkan bahwa ucapan ini memiliki hukum marfu' ini disebutkan kepada Rasulullah karena beliau mengatakan ihfazu anni wa la taqulu qala Ibnu Abbas. Hafallah kalian ini dariku, jangan kalian mengatakan berkata Ibnu Abbas. Maka beliau mengingatkan bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Al-Qadir. Ini juga yang disebut istita'ah. Istita'ah, punya kemampuan. kata beliau di sini, wal qadiru huwal qadiru bi badanihi wa malih. Yang dimaksud al qadir istita'ah, punya kemampuan dari sisi fisik dan materi. Dari sisi materi. Memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna istita'ah. Apa yang dimaksud istita'ah di sini? Ada tiga pendapat. Ada sebagian pendapat mengatakan yang dimaksud istita'ah adalah kemampuan dari sisi materi. Kemampuan dari sisi materi. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud istita'ah di sini adalah kemampuan dari sisi fisik. Dan itu pendapat dari Al-Malikiyah. Pendapat yang mengatakan kemampuan dari sisi materi itu adalah pendapat Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah. Yang ketiga mengatakan Abu Hanifah mengatakan mencakup keduanya. Kemampuan fisik dan kemampuan dari sisi materi, dari sisi harta. Nah, namun ada riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang makna sabil man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu berjalan ke sana? Ketika Rasulullah ditanya sabil, apa yang dimaksud sabil? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azadu warrahilah, berjalan dan kendaraan. Berjalan dengan kendaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyinggung hanya masalah materinya. Beliau tidak menyinggung tentang masalah fisik. Beliau tidak menyinggung masalah fisik. Yang beliau singgung adalah tentang materinya. Yang menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa istita'ah yang dimaksud di sini adalah istita'ah dalam hal materi. Ya. Karena nanti ada satu pendapat yang menunjukkan antara yang terjadi ini ketika misalnya dia sudah mampu dari sisi materi, dia sudah mampu dari sisi materi, punya harta yang memungkinkan untuk, tapi fisiknya yang tidak kuat, fisiknya yang lemah, dalam artian dia tidak mampu secara fisik untuk menunaikan ibadah haji. Apakah orang yang seperti ini wajib hukumnya menunaikan ibadah haji atau tidak? Bagi mereka yang mengatakan istita'ah yang dimaksud adalah istita'ah dalam hal fisik, mereka mengatakan tidak wajib. Karena fisiknya lemah. Atau mereka mengatakan bahwa yang dimaksud istita'ah di sini mencakup fisik dan materi, maka mereka mengatakan karena fisiknya tidak kuat, berarti tidak ada kewajiban dia untuk haji. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud istita'ah kemampuan di sini adalah kemampuan materi, mereka mengatakan orang seperti ini pun wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dia tidak mampu secara fisiknya, maka dihajikan untuknya haji badal. Haji dalam artian dia mengeluarkan materinya untuk dihajikan oleh orang lain. Dia mengeluarkan materi untuk dihajikan oleh orang lain. Tetap ada kewajiban haji meskipun secara fisik dia tidak mampu menunaikannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban pada manusia berhaji ke Baitullah Haram bagi yang memiliki istita'ah. Lalu beliau, "Faman 'ajaza 'anil hajji wal 'umrati li haramin aw maradin la yurja mur'uh, أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتبر لم يجد عليه." Dalam siapa yang lemah secara fisik sehingga tidak mampu melakukan menunaikan umrah karena sudah pikun, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya, atau dia mampu secara fisik tapi tidak punya harta untuk berhaji atau umrah, maka dua jenis manusia ini, dua jenis ini wajib haji baginya. Ini maksudnya sepertinya beliau lebih menguatkan pendapat Abu Hanifah bahwa yang dimaksud kemampuan adalah fisik dan materi. Kalau dari dua ini tidak ada, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Wa man ajaza bi badanihi wa innahu malun lazimahu an yunida man yahujju anhu wa yasmir. Namun ketika beliau mengatakan, dan barang siapa yang lemah secara fisik tapi punya harta, maka wajib bagi dia untuk mencari pengganti yang menghajikan untuknya dan mengumrahkan untuknya. Setelah beliau melanjutkan ucapan ini, seakan justru beliau menguatkan pendapat Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah yang mengatakan yang dimaksud istita'ah kemampuan adalah dari sisi materi. Ya. Kalau fisiknya tidak kuat, maka harus ada yang menghajikan untuknya. Ya. Wali ghairihi ayyahujja anhu wa ya'samir. Bagi yang lain boleh menghajikan, haji badal namanya ya, menghajikan untuknya atau mengumrahkan untuk orang tersebut. Yang tidak mampu, tapi memiliki harta. Di hadis Abi Razin Al-Uqay, radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis Abu Razin Al-Uqay ini, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'u al-hajj wa al-umrah wa al-fa'an. Sesungguhnya ayahku ini orang yang sudah sangat tua. Dia tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah, dan bahkan safar pun tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujja an abika wa'tamir. Berhajilah kamu atas nama ayahmu dan berumrohlah atas nama ayahmu. Maka ini dalil yang menunjukkan bolehnya menghajikan orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu lagi. Ya. Dalam artian fisiknya itu sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka boleh dihajikan untuknya meskipun dia belum meninggal. Nah, dan berdasarkan hadis Al-Fadl bin Abbas, beliau mengatakan, ja'at imra'atun min Khas'am 'ala hajjatil wada'. Ada seorang wanita dari Khas'am itu pada tahun hajjatul wada'. Jadi disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Al-Fadl bin Abbas ini dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu unta. Satu unta itu Rasulullah bersama Al-Fadl bin Abbas. Ketika Rasulullah bersama Al-Fadl bin Abbas dengan seorang wanita dari Khas'am, wanita Al-Khas'aniyah, disebutkan oleh Ibn Abbas, faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila syaqq al-akhar. Maka Fadl pun, begitu wanita ini datang, maka Fadl melihat kepada wanita tersebut, dan wanita itu juga menatap Al-Fadl ibn Abbas, karena Fadl ini seorang yang tampan, dan itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas ke arah yang lain. Ini peringatan hati-hati bagi yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena banyak perempuan, Allahu musta'an. Yang tidak sedikit di antara mereka sa'ifatul wujuh, sa'irat, mereka wanita membuka wajah. Apalagi kalau orang Indonesia melihat orang-orang asing, subhanallah. Seperti melihat permata di tempat yang terpelihara, nah, yang terjaga, sehingga matanya itu melotot. Hati-hati, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dikhawatirkan yang seperti ini justru akan mengurangi amalan ibadah kita. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika wanita ini datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna fariidatallahi ala ibadi fil haji adrakat abi syaikhun kibira la yasbutu ala rahilah. La yasbutu ala rahilah. Fahal yaqdi anhu an ahuji anhu. Dia, sesungguhnya kewajiban menunaikan ibadah haji bagi hamba-hamba ini yang ditunjuk oleh Allah, itu mendapati kewajiban tersebut ayahku, sementara ayahku ini orang yang sudah sangat tua. Dia tidak mampu lagi untuk bisa tegak di atas kendaraan. Nah, dia tidak bisa berkendaraan. Apakah boleh aku menghajikan untuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, boleh. Menghajikan itu bolehkan. Ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya menghajikan seseorang meskipun orang ini belum meninggal, masih hidup. Ya, memang sudah tidak mampu secara fisik, atau dia memiliki penyakit yang penyakit ini tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun orang yang sehat, ya, atau dia penyakit-penyakit yang masih memungkinkan dia sembuh, tidak boleh dihajikan untuknya, tidak ada haji badal untuknya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang wanita menghaji badalkan laki-laki. Dari sini wanita ini menghajikan ayahnya. Ya, yang demikian mencukupi. Diperbolehkan. Dan juga diperbolehkan seorang wanita menghajikan wanita yang lain. Juga diperbolehkan. Haji badal dari wanita untuk wanita. Ini juga diperbolehkan. Nah, berdasarkan hadis berdasarkan Imam Al-Bukhari, seorang wanita dari Juhayna, dia mengatakan inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha. Ibu saya pernah bernazar untuk menunaikan ibadah haji, namun belum sempat dia menunaikannya, beliau telah meninggal, bolehkah aku berhaji untuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujji anha, berhajilah kamu untuknya. Ara'aita law kana 'ala ummiki shay'un fa kunti qadhiyatahu uqdi Allah fa Allahu ahaqqu bil wafa'. Artinya engkau berhaji untuknya, ya, bukankah apabila ibumu itu punya hutang, kamu yang akan mengasih hutangnya, maka lunasilah hutang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih berhak untuk dilunasi hutang seseorang. Wa man ata wa huwa lam yahujj wa lahu malun ukhrija min zakati ma yuhajj bihi anhu. Barang siapa yang meninggal dan dia belum menunaikan ibadah haji, maka dikeluarkan dari harta warisannya sejumlah yang memungkinkan bagi dia untuk dihajikan. Wa li ghairihi ay yahujj anhu, hendaknya ada yang menghajikan untuknya. Dan ini berdasarkan hadis sebelumnya Ibnu Husain, bahwa ada seorang wanita yang ibunya meninggal. Ya, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lam tahujja apa ahujju anha?" Bahwa ibu saya itu belum haji, bolehkah aku berhaji untuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujji anha." Berhajilah kamu atas nama ibumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa al-istita'ah merupakan syarat. Al-istita'ah merupakan syarat. Kapan seorang dikatakan istita'ah, punya kemampuan? Kapan seorang dikatakan punya kemampuan? Ulama, seseorang dikatakan memiliki istita'ah apabila dia memiliki kelebihan harta. Dia memiliki kelebihan harta dari apa yang menjadi kebutuhan pokoknya. Apa yang menjadi kebutuhan pokoknya? Amma fadil amma syadu ilaihi. Yang menjadi kebutuhan pokoknya dia dan keluarganya. Dari sini pula dia bisa mengisi hutangnya. Apa yang menjadi harta tersebut jika mencukupi untuk dia yang menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini dia punya harta besar, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji. Wajib baginya menunaikan ibadah haji. Sebab ada sebagian orang saya belum mampu. Dan hartanya sudah di mana-mana. Rumahnya di mana-mana. Mobilnya sudah sekian banyak. Dia belum pernah menunaikan ibadah haji. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, ini sudah berlebihan. Ini diperbolehkan bagi dia menunda ibadah haji dengan alasan tidak mampu. Kemampuan seseorang apabila dia sudah mencukupi kebutuhan keluarga, ya, dan hutang-hutang dia telah melunasi, apa yang menjadi kelebihan itu jika memenuhi atau mencukupi ongkos untuk menunaikan ibadah haji, maka menjadi wajib baginya untuk menunaikannya. Adapun seorang wanita, ada syarat yang keenam yang disebutkan, yaitu diharuskan baginya memiliki mahram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim di hadis Abbas mengatakan, "La tusafirul mar'atu illa ma'a mahram." ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. Tidak boleh seorang wanita kafir kecuali bersama dengan mahram. Dan tidak boleh ada laki-laki yang masuk bertemu dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahram. Maka ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jishi kada wa kada wa imra'ati turidu al-hajj." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar berperang dalam pasukan ini dan itu, sementara istriku ingin menunaikan ibadah haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Keluarlah kamu bersama dengan istrimu. Dalam riwayat yang lain, "In talik fa hujja ma'a imra'atik." Dan pergilah kamu kembali kepada istrimu dan berhajilah kamu bersama dengan istrimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memberi keringanan, tidak memberi dispensasi kepada sahabat ini untuk membiarkan istrinya sendirian pergi menaikkan ibadah haji. Nabi tidak mengatakan apakah dia bersama yang lain juga punya mahram sehingga dia mengikuti mahramnya orang lain. Tidak sama sekali. Karena ada kebiasaan sebagian mereka orang wanita tidak punya mahram, maka dia diikutkan untuk mahramnya kepada orang lain. Nah, dianggap sebagai mahramnya itu bukan mahramnya dia, maka tidak diperbolehkan bagi dia safar. Dan tidak memiliki mahram, tidak diperbolehkan. Bahkan dalam urusan ibadah haji pun tidak diperbolehkan. Maksudnya tidak ada yang namanya diistilahkan mengikuti mahram orang lain. Dia sendiri yang harus punya mahram. Dia sendiri yang harus memiliki mahram. Tidak ada mahram, tidak ada kewajiban dia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tidak ada kewajiban dia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Namun, misalnya, dua perkara ini, masalah istita'ah dan masalah wanita yang sangat mahram. Apabila seorang, dia belum sampai pada tingkatan istita'ah untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia memaksakan dirinya untuk haji, sampai harus berhutang. Sampai misalnya dia meninggal istrinya dalam keadaan kekurangan nafkah untuk menunaikan ibadah haji. Apa hukum hajinya? Hukum hajinya sah. Hukum hajinya sah. Namun dia berdosa disebabkan karena dia menelantarkan keluarganya. Demikian pula seorang wanita yang tanpa mahram berangkat menunaikan ibadah haji. Apa hukum ibadah hajinya? Hukum hajinya adalah sah. Hukum ibadah hajinya sah. Namun dia berdosa disebabkan karena dia berangkat tanpa disertai mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Beliau, wa mahramul mar'ati zawjuha. Yang dimaksud dengan mahram adalah suaminya. Wa man tahrumu alaihi ala tabi' minasabin au bisalajin mubah. Dan siapa yang diharamkan dia untuk menikahinya dengan selama-lamanya, apakah disebutkan ada hubungan nasab atau ada sebab yang diperbolehkan secara syariat. Selain suaminya, seperti mahram dari sisi nasab, ayahnya, anaknya, saudaranya, temannya, paman dari ibu atau paman dari ayahnya, ini mahram dalam hal nasab. Mahram dengan sebab yang diperbolehkan seperti susuan, ayah susuannya, ibu susuannya, anak susuannya, paman susuannya, dan seterusnya. Atau disebabkan karena ada hubungan musaharah, iparan, bukan musaharah. Jadi ada hubungan disebabkan karena pernikahan. Misalnya mertua. Mertua. Nah, seorang wanita boleh berangkat bersama dengan mertuanya, yaitu ayah dari suaminya. Nah, itu sudah menjadi mahramnya. Atau sebaliknya, seorang ibu berangkat bersama dengan menantunya. Menantunya, yaitu suami dari istrinya. Maka ini juga diperbolehkan. Karena sudah termasuk sudah mahram. Dan disebutkan dengan sebab yang mudah, ya, menunjukkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah sebab yang tidak diperbolehkan, yaitu sebab karena mula'anah. Misalnya ada seorang laki-laki dan wanita yang dulu menikah, kemudian mereka berpisah disebabkan karena laki-laki menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina. Dan istrinya mengingkari. Akhirnya mereka melakukan mula'anah, saling melaknat. ya, bahwa siapa yang berdusta maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila terjadi mula'anah maka hukumnya harus dipisah. Tidak boleh menikah di antara keduanya selama-lamanya. Menikah di antara keduanya selama-lamanya hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi bukan karena sesuatu yang mubah, namun disebabkan karena sekarang ini itu mula'anah. Ini tidak termasuk mahram. Ini termasuk mahram. Jadi mahram adalah suami karena ada hubungan nasab seperti ayahnya, anaknya, saudaranya, atau ada hubungan sanad yang diperbolehkan karena sesusuan atau disebabkan karena adanya hubungan pernikahan mertua atau sebagai menantunya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi saya kira sampai di sini insyaallah pada sesi pertama kita. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat al-ashr. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut lagi nih. Jadi jamaah. Ini jamaah. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sesi yang pertama pada kajian daurah ini. Sebagaimana yang disebutkan, insyaallah sesi yang kedua akan kita kembali lanjutkan selepas salat asar.